Wa illa haruman naumul ladzi lam yaglib fil waqti. Ini diharokati lam yaglub ya. Jadi wa illa ini masih terusan dari penjelasan sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang kemakruhan tidur setelah masuk waktu sholat dan belum melakukan sholat. Ini hukumnya makruh kalau memang ada kemungkinan dia bangun sebelum waktu sholat menyempit, dan kemungkinan itu berdasarkan dari kebiasaan atau berdasarkan dari dibangunkan oleh orang lain. Wa illa ini berarti wa illa ay wa illam yadhunna al istiqot qabla dikihi. Jika tidak ada kemungkinan dia bangun sebelum waktunya sempit, maka tidur yang dilakukan ini haram. Jadi makruh bila ada kemungkinan bangun dan haram bila tidak ada kemungkinan bangun. Tetapi keharaman ini masih diberi catatan allazi lam yaglib fil waqti. Jika tidur yang dilakukan itu tidak mengalahkan, mengalahkan dalam arti tidak sangat ngantuk. Kalau tidurnya sudah sangat ngantuk ya, disebabkan sangat ngantuk hingga kesadarannya hilang, maka tidur ini boleh dilakukan ya, boleh dilakukan. Boleh dilakukan dalam arti tidak memiliki hukum haram dan juga makruh. Tetapi masih ada catatan lain, jika ada niatan melakukan sholat di dalam waktu. Dan catatan kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, ngantuk ini hingga menghilangkan kesadaran ya. Jadi seorang yang sangat ngantuk, dia belum melakukan sholat, dia boleh tidur dengan dua catatan. Yang pertama, ada niatan melakukan sholat di dalam waktu. Yang kedua, tidur ngantuk itu hingga menghilangkan kesadaran. Kemudian di saat membahas tentang ini, di dalam kitab I'anatu Thalibin ada pembahasan tentang kesunahan membangunkan orang yang tidur. Ada beberapa sebab atau beberapa alasan yang menjadikan seseorang sunnah membangunkan orang lain. Yang pertama adalah untuk sholat ya. Jadi membangunkan orang lain agar dia melaksanakan sholat itu hukumnya sunnah. Kesunahan itu jika dipastikan tidur yang dilakukannya tidak maksiat. Jadi kalau tidurnya tidak maksiat, itu sunnah dibangunkan untuk melakukan sholat. Atau tidak diketahui status tidurnya, apakah tidurnya itu maksiat atau tidak, itu tidak diketahui, itu juga disunahkan untuk membangunkannya. Tetapi kalau tidurnya maksiat, tidur yang maksiat itu contohnya seperti tidur setelah masuknya waktu sholat dan tidak ada kemungkinan dia bangun sebelum waktu sholat mepet. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau seorang tidak ada potensi bangun sebelum waktu sholatnya menyempit, itu tidur yang dilakukan berdosa atau maksiat ya. Kalau melihat orang yang seperti ini, maka hukum membangunkannya menjadi wajib ya. Tidak lagi sunnah, tetapi menjadi wajib. Jadi selagi tidur yang dilakukan orang lain itu maksiat, maka kita harus membangunkannya. Kemudian disunahkan juga membangunkan orang yang tidur, tapi kesunahan ini dipandang dari sisi tempat ya, tempat yang digunakan tidur, yaitu bila dia tidur di depan orang yang sholat. Dia orang yang tidur di depan orang yang sholat, itu kita sunnah membangunkannya. Dan dianggap di depan orang sholat itu jika memang dekat dengan orang yang sholat ya. Jadi tidak harus di depan tepat, tetapi dekat dengan orang yang sholat, itu sudah dianggap di depan orang yang sholat. Jadi sekiranya hal itu, yaitu tidur di tempat itu dianggap su'ul adab, dianggap memiliki etika yang buruk ya, memiliki adab yang buruk. Kemudian selain itu disunahkan juga kita membangunkan seorang yang tidur di atas atap, di atas atap ya, fokus sathi atau di atas atap, dan di atap itu tidak ada penghalang. Jadi karena ada potensi dia jatuh, itu kita disunahkan untuk membangunkannya. Atau disunahkan juga membangunkan orang yang tidur, ini dari sisi waktu ya. Disunahkan juga membangunkan orang yang tidur setelah terbitnya fajar, sebelum terbitnya matahari. Jadi waktu di antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari ini waktu makruh tidur di saat itu. Jadi kalau ada orang yang tidur di saat itu, kita disunahkan membangunkannya walaupun dia sudah melakukan sholat subuh. Ya, walaupun dia sudah melakukan sholat subuh. Mengapa demikian? Karena ada satu hadis, ada satu keterangan yang menceritakan bahwa bumi itu berteriak, berteriak mengadu kepada Allah jika ada seorang alim yang tidur setelah terbitnya fajar. Jadi bumi ini sangat susah ya, bumi itu sangat susah, sangat sedih dan berteriak-teriak kepada Allah jika di atasnya terdapat orang alim yang tidur setelah terbitnya fajar dan sebelum terbitnya matahari. Kemudian termasuk kesunahan membangunkan orang yang tidur itu juga bila tidur yang dilakukan oleh orang lain itu dilakukan setelah melakukan sholat asar. Jadi setelah sholat asar itu juga makruh tidur. Atau tidur di dalam rumah sendirian, itu juga disunahkan untuk membangunkannya ya, di dalam rumah sendiri. Karena hukumnya makruh. Di dalam rumah sendirian tidur itu hukumnya makruh. Atau dari sisi posisi tidur ya, dari sisi posisi tidur itu juga ada beberapa orang yang sunah dibangunkan. Contohnya seperti perempuan yang tidur terlentang, perempuan yang tidur terlentang dan wajahnya menghadap ke atas, itu juga sunah dibangunkan. Atau tidur dengan tengkurap ya, tidur dengan tiarap atau tengkurap, itu juga sunah dibangunkan. Karena tidur seperti itu merupakan salah satu tidur yang tidak disukai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah ya, tidur dengan tengkurap. Kemudian selain itu kita juga disunahkan untuk membangunkan orang lain agar dia melakukan sholat malam. Jadi membangunkan orang yang tidur agar dia melakukan sholat malam itu hukumnya sunnah. Atau agar dia melakukan sahur, ya, melakukan sahur karena besoknya dia akan puasa, itu juga sunnah. Kemudian disunahkan juga membangunkan orang lain yang dia tertidur dan di tangannya tercium bau daging atau lemak ya. Jadi makan, ada seorang yang makan, dia belum cuci tangan kemudian tidur dan di tangannya tercium bau daging atau bau lemak, ini kita disunahkan membangunkannya. Mengapa disunahkan? Karena hikmah dari membangunkannya adalah agar setan tidak mendatanginya sehingga dia mendapatkan gangguan dari setan, sehingga setan bisa menyakitinya. Karena bau daging yang ada di tangan dan bau lemak ini rawan didatangi oleh setan. Dan selain itu ada satu hadis yang berbunyi, manna ma wafiyadihi gomarun fa'asobahu wadah falayalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur dan di tangannya terdapat bau lemak, lalu dia terjangkit penyakit lepra, penyakit kulit, maka hendaknya ia tidak menyalahkan kecuali dirinya. Jadi Nabi Muhammad bersabda, kalau ada orang yang tidur dan di tangannya terdapat bau lemak, lalu dia terkena penyakit kulit yaitu lepra, maka hendaknya dia tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri, karena memang hal itu yang menyebabkan datangnya penyakit lepra.